Mitra Bisnis Kwik Kiyanggi menyebutkan, jika Mahkamah Konstitusi kemarin tidak segera membubarkan BP Migas, maka seluruh aset kekayaan alam milik bangsa Indonesia akan terikat sebagai jaminan dalam kontrak dengan perusahaan migas asing. Menurut Kwik Kiyanggi, idealnya kontrak-kontrak migas dilakukan secara B2B melalui perusahaan terbatas milik pemerintah dan tidak ditangani langsung oleh pemerintah. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik Pak Kwik, mengapa kontrak migas idealnya dilakukan oleh perseroan terbatas milik pemerintah dan bukan oleh pemerintah sendiri? Gini, perbedaannya ya, kenapa kok lahir sebuah perseroan terbatas di seluruh dunia? Limited Liability Company, di sini perseroan terbatas. Di Belanda 6, Laws of Vennootschap itu penemuan, dianggap penemuan yang hebat. Oleh karena PT itu adalah badan hukum yang mempunyai modal. Tanggung jawabnya sebatas modal itu saja gitu. PT, perseroan terbatas, yang berarti terbatas tanggung jawabnya, terbatas pada modal yang disetor. Jelaskan. Nah, sekarang ini, yang tadinya seperti itu tanggung jawabnya diperluas sampai milik seluruh Indonesia. Yang ada di Indonesia, semuanya. Itu dianggap liable untuk dijadikan jaminan. Baik Pak Kwik, sejauh ini potensi kerugian dari kontrak BP Migas dengan perusahaan asing lebih disorot dari sisi cost recovery. Bisa Bapak jelaskan tentang hal ini? Cost recovery lain lagi. Kalau cost recovery itu di dalam kontrak karya, itu aturannya kan begini. Jadi production sharing itu kontraktor asing dapat 15%, lalu Indonesia dapat 85%. Akan tetapi di dalam kontrak itu ada yang pasal yang mengatakan bahwa semua kontraktor minyak itu kan mencari minyaknya dulu. Mencari itu eksplorasi, dia udah keluar uang. Kalau dia keluar uang, eksplorasi tidak dapat minyaknya, hilang uangnya dia. Itu risikonya dia. Tapi kalau dia eksplorasi dapat minyak, maka hasil minyak itu sepenuhnya harus dipakai untuk membayar biaya eksplorasinya. Itu namanya cost recovery. Demikian Kwik Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.